Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Faya ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, atau bisa bilang fasal yang selanjutnya dari beberapa fasal yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Jami' Al-Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami', kitab yang berisikan kumpulan akhlak-akhlak yang diriwayatkan dari para salaf yang seyogianya dimiliki oleh seorang rawi al-hadis dan seorang pendengar hadis, yakni dimiliki oleh seorang yang alim dan seorang muta'allim yang mempelajari al-ilm. Pada pasal yang berikutnya beliau rahimahullah menyebutkan al-istihbabu li-talibi ay yusallima ala ahli al-majlis idza arada al-insirafu qablahum. Disunahkan bagi seorang talib, bagi seorang pelajar, penuntut ilmu, untuk ia mengucapkan salam kepada ahli majlis, orang yang duduk bermajlis, yang ia sebelumnya bermajlis dengan mereka. Idza arada al-insirafu qablahum, bila ia berkeinginan untuk berpaling sebelum mereka. Ya, ini maksudnya adalah sebagaimana di awal kali ia datang menemui majlis, disunahkan untuk ia mengucapkan salam kepada orang-orang yang bermajlis di majlis tersebut. Demikian pula tatkala ia hendak berpaling dari mereka, juga disunahkan untuk ia mengucapkan salam kepada ahli majlis. Naam. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu hadis dan satu riwayat dari perkataan sebagian salaf. Dalam riwayat yang pertama beliau menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukumul majlis falyusallim." Bila salah seorang di antara kalian mendatangi satu majlis, maka hendaklah ia mengucapkan salam. Ia melihat ada beberapa orang yang berkumpul, kemudian dia ingin bercengkrama dengan mereka, maka disunahkan untuk sebelum ia bercengkrama dengan mereka, bermajlis dengan mereka, agar ia mengucapkan salam. Idza ata ahadukumul majlis falyusallim. Fa in qama wal qaumu julusun, dan apabila ia ingin berdiri sementara kaum tersebut masih berada di majlis, masih berposisi duduk di majlis, belum beranjak dari majlis tersebut, berarti dia ingin mendahului mereka. Fal yusallim, maka hendaklah ia juga mengucapkan salam. Fa innal ula laisat bi ahaqqa minal akhar. Karena sesungguhnya yang pertama bukan sesuatu yang lebih berhak dibandingkan yang lainnya. Artinya yang pertama dengan yang kedua sama-sama berhak. untuk seorang mengucapkan salam kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Naam, atau disebutkan dalam khutnat, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, Imam Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga dalam hadis ini nampak jelas kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita seorang muslim untuk memperhatikan akhlak dan adab tatkala ia bermajlis. Ketika ia mendatangi satu majlis, maka ia mengucapkan salam kepada ahli majlis. Ketika ia ingin untuk berpaling dari majlis tersebut, ia juga mengucapkan salam kepada mereka. Ini termasuk dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tatkala menjelaskan makna hadis ini terkait sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal ula laysat bi ahaqqi min al-akhar. Yani maksudnya kata beliau rahimahullah, kama annaka idza dakhalta tusallim kadzalika idza faraqta fasallim. Maksudnya adalah sebagaimana kamu tatkala ingin memasuki majlis tersebut kamu mengucapkan salam kepada mereka, maka demikian pula kata beliau rahimahullah, apabila engkau ingin berpaling dari mereka maka ucapkanlah salam. Antara yang pertama dengan yang kedua ini sama-sama berhak untuk seorang mengucapkannya. Nah, dan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau menyebutkan zahiru hadzal hadis annahu yajibu 'alal jama'ati raddu salam 'ala hadzal ladzi sallama 'alaihim wa faraqahum. Zahir dalam hadis ini juga menunjukkan wajibnya bagi jamaah yang ada di majlis tersebut untuk membalas salamnya, yaitu membalas salam orang yang mengucapkan salam kepada mereka apabila ingin bermajlis dengan mereka, dan juga diwajibkan untuk membalas salam ia atau membalas salam dirinya tatkala ia ingin berpisah dengannya. Nah, sehingga antara yang ada di majlis dengan yang ingin mendatangi majlis tersebut atau berpisah dengan mereka, ini sama-sama dianjurkan untuk mengucapkan salam. Yang pergi mengucapkan salam dan yang berada di majlis membalas salamnya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah tatkala menyebutkan riwayat ini di dalam silsilah al-hadis as-sahihah, beliau menyebutkan, setelah menyebutkan beberapa riwayat jalur dari hadis ini, kemudian beliau menyebutkan tentang kesahihannya, beliau mengatakan wassalamu indal qiyami minal majlisi adabun matrukun fi ba'dil bilad. Mengucapkan salam tatkala ingin berdiri meninggalkan satu majlis, mengucapkan salam tatkala ingin berdiri meninggalkan satu majlis, kata Syekh Al-Albani rahimahullah tatkala menyebutkan hadis tersebut, adalah satu adab yang ditinggalkan pada sebagian daerah sebagai satu sunnah yang mahjurah, yang ditinggalkan dalam arti kata jarang yang mengamalkan. Kebanyakannya hanya mengucapkan salam tatkala ingin mendatangi majelis tersebut, tapi tatkala ia ingin pergi dari mereka ia tidak mengucapkan salam kepada ahli majelis. Ini termasuk dari adab yang matruk. Wa ahaqqu man yaqumu bi ihya'ihi hum ahlul ilmi wa tullabuhu. Dan seseorang yang paling berhak untuk menghidupkan adab yang ditinggalkan ini dan termasuk dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka para ahli ilmu dan para thullabul ilm. Naam. Ini termasuk dari perkara yang perlu untuk kemudian diperhatikan. Fayan bagi lahum idza dakhalu 'ala thullabi fi ghurfati ad-darsi masalan ay yusallimu. Maka selayaknya bagi para ahli ilm apabila ingin untuk memasuki ruangan pelajaran para santri-santrinya sebagai contoh untuk ia mengucapkan salam kepada mereka. Naam. Wa kadzalika idza kharaju, demikian pula tatkala mereka ingin keluar dari ruangan tersebut, ia juga mengucapkan salam kepada para thullabnya. Falaisatil ula bi ahqqa minal ukhra. Maka bukanlah yang pertama kali itu lebih berhak dibandingkan yang kedua. Artinya kedua-duanya sama-sama sesuatu yang dianjurkan, baik mengucapkan salam tatkala mendatangi majlis ataukah tatkala berpisah dari majlis tersebut. Wa dzalika min ifsha'is salamil ma'muri bihi fil haditsil ati, dan yang demikian termasuk dari bentuk penyebaran salam yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, di dalam hadis sebagai berikut: inna salama ismun min asma'illahi ta'ala wada'ahu fil ardi fa'afsu salama bainakum. Rasul mengatakan sesungguhnya as-salam adalah termasuk nama dari nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala, yang Allah letakkan nama ini di permukaan bumi, maka sebarkanlah lafaz salam ini di antara kalian. Hadis yang berisikan anjuran agar seorang muslim menebarkan salam di antaranya adalah dipraktikkan dalam bab adab ketika bermajlis. Ia datang mengucapkan salam tatkala ia keluar dari majlis tersebut, berpisah dengan mereka, ia juga mengucapkan assalam. Fa innal ula laysat bi haqqa minal ukhra. Kemudian di sini Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari perkataan Muawiyah ibn Qurrah rahimahullah. Qala abi, Muawiyah bin Qurrah mengatakan, berkata ayah saya, yaitu Qurrah rahimahullah, idza kunta fi qaumin, apabila engkau berada di tengah-tengah satu kaum, fa dzakarullaha, kemudian mereka berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, fa bada fabadat laka hajah, kemudian nampak engkau memiliki satu keperluan sehingga harus berpisah dengan mereka. Maka Qura mengatakan, fasallima alaihim idza qumta, ucapkanlah salam kepada mereka apabila engkau ingin beranjak pergi meninggalkan mereka. Fa innaka, kata beliau rahimahullah, la tazalu lahum syarikan madamu julusa. Maka sesungguhnya dengan engkau mengucapkan salam kepada mereka, maka engkau terhitung bersama dengan mereka selama mereka masih berada di majlis. Engkau masih terhitung sebagai syarik, yakni bersama dengan mereka selama mereka berada di majlis. Sehingga pahalanya mereka tatkala berzikir akan terkena pula kepada dirimu. Nah, sehingga dalam beberapa keterangan yang tadi disebutkan menyebutkan bahwasanya dalam bab mengucapkan salam kepada ahli majlis tatkala ingin berpaling dengan mereka adalah sebagai sesuatu yang disunahkan. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan yang demikian termasuk dari adab yang matruk, adab yang kebanyakan dari kaum muslimin mereka meninggalkannya. Tayyib, kita selesai menjelaskan bab seputar majlis. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, bab yang ke-8 dalam kitab tersebut, yaitu bab kata beliau rahimahullah ta'zimul muhaddisi wa tabjiluhu, bab anjuran agar seorang memuliakan, mengagungkan seorang muhaddis dan menghormati dirinya. Dan dalam bab ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan dianjurkannya bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dan bahkan bila mana kita melihat keterangan-keterangan dari kalangan mereka para ahli ilm, demikian sangat hasungan dari mereka para ulama qadiman wa haditha, baik pada zaman terdahulu maupun zaman sekarang, agar hendaklah kita memuliakan seorang ahli ilm dari kalangan para ulama dan yang semisalnya. Nah, tapi sebelumnya kita akan menyebutkan riwayat yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dalam riwayat yang pertama, beliau menyebutkan dengan sanadnya riwayat hadis dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bajjilul masyayikh, muliakanlah para masyayikh, para ulama, para ahli hadis, ahli ilm. Fa inna tabjilal masyayikh min ijlalillahi azza wa jalla, karena memuliakan seorang dari kalangan ahli ilm, mereka para ulama, para masyayikh, termasuk dari bentuk pemuliaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Memuliakan masyayikh ini termasuk dari bentuk seseorang memuliakan Allah Azza wa Jalla. Namun hadis ini disebutkan dalam khutnat adalah hadis yang tidak dijumpai di dalam kitab-kitab hadis yang masyhur. Hadis yang tidak dijumpai lafaz tersebut di dalam kitab-kitab hadis yang masyhur. Dan disebut ke dalam khutnat hadis ini adalah hadis yang maudhu', yang palsu, tidak sahih bila dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Maudhu'at, tatkala menyebutkan beberapa hadis-hadis yang palsu, beliau membawakan di antaranya adalah hadis tersebut. Demikian pula riwayat yang setelahnya dari Anas bin Malik juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna min ijlali tawqir syaikhi min ummati, termasuk dari bentuk memuliakan aku kata Allah Azza wa Jalla adalah memuliakan seorang syaikh, seorang ahli ilm, seorang ulama dari umatku. Dan hadis ini juga hadis yang maudhu', yang tidak sahih sanadnya bila dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam beberapa hadis yang tadi disebutkan sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya ta'zimul muhaddis wa tabjiluh, mengagungkan, menghormati seorang muhaddis dan memuliakan seorang muhaddis, seorang ulama, ini bukan sebagai sesuatu yang disunnahkan, dianjurkan di dalam Islam. Karena terdapat beberapa hadis yang banyak yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan motivasi anjuran agar seorang muslim memuliakan para ulama. Naam. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, dan riwayat ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna min ijlalillahi ikrama dzi syaibatil muslim, termasuk dari bentuk memuliakan Allah Taala adalah seorang muslim memuliakan seorang yang lebih tua dibandingkan dirinya, ashaibah, seorang yang sudah beruban, yang lebih tua usianya dibandingkan dirinya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi rahimahullah, dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujill kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk dari golongan kita seseorang yang tidak memuliakan orang-orang yang lebih besar usianya dibandingkan dirinya. Seseorang yang tidak memuliakan orang-orang yang besar di antara kami. Wa yarham saghirana, tidak merahmati, menyayangi orang-orang yang lebih kecil. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak mengetahui alim ulama kami haknya. Hadis ini tadi disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi rahimahumullahu taala, dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan dalam bahwasanya dalam bab taqir al-masyayikh wal ulama adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam. Dan disebutkan oleh mereka para ulama, maksud dari masyayikh ataukah kabir, orang-orang yang besar, orang-orang yang sudah beruban, yang dianjurkan seseorang untuk memuliakan mereka, memiliki dua makna. Ketuaan dari sisi usianya. Ketuaan dari sisi usianya. Ia lebih tua, maka dianjurkan bagi seorang yang muda untuk menghormatinya. Nah, memuliakannya. Atau yang kedua, ketuaan dari sisi ilmunya. Ketuaan dari sisi ilmunya. Ia lebih berilmu dibandingkan dirinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam bab yang sebelumnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menjelaskan terkait pembahasan yang tadi kita sebutkan. Bahkan dianjurkan bagi seorang yang lebih tua untuk kemudian menghormati seorang yang alim dibandingkan dirinya walaupun usianya di bawahnya. Nah, ini termasuk dari adab yang disunahkan di dalam al-Islam. Dan tentulah memuliakan seorang alim, seorang ahli ilm, adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada sang alim tersebut. Ia telah membimbing kita, menerangkan kepada kita al-haq. Ia telah memberikan arahan kepada kita sehingga akhirnya kita mengenal al-haq, bisa membedakan antara haq dengan yang batil. Naam. Dan termasuk dalam bentuk syukur yang dianjurkan bagi seorang untuk kemudian ia bersyukur kepada seseorang yang memberikan kebaikan kepada dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Ibn Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan bersyukur terhadap dirinya. Menunjukkan syukur seorang hamba kepada manusia adalah sebagai bentuk Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan kebaikan kepada dirinya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Seseorang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam lafaz yang lainnya Rasulullah SAW menyatakan, inna ashkarakum, inna ashkarun nasi lillahi azza wa jal, ashkaruhum linnas. sesungguhnya orang yang paling bisa bersyukur, ataukah sesungguhnya orang yang sesungguhnya manusia yang ternilai di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang paling bersyukur adalah seorang yang paling bisa bersyukur kepada manusia. Yani ia mengenal kebaikan saudaranya, ia mengenal apa yang telah diberikan saudaranya kepada dirinya sehingga ia berterima kasih kepadanya, bersyukur kepadanya. Nah, dan tentulah tidak dipungkiri di hadapan kita seluruhnya bahwasanya seorang yang alim adalah seorang yang punya andil juga dalam bab tersebut. Bahkan kebaikan yang diberikan oleh seorang yang alim melebihi kebaikan yang diberikan oleh manusia yang lainnya, bahkan ayah kita dan ibu kita. Disebutkan oleh sebagian mereka para ulama, kalau manusia mengingatkan seseorang biasanya terkait permasalahan-permasalahan yang membahayakan dirinya di kehidupan dunianya. Mungkin seorang ayah menasihati anaknya karena khawatir anaknya nantinya akan sakit, akan terjatuh ke dalam apa namanya sesuatu yang membahayakan dirinya sehingga ia menegurnya. Tapi kalau seorang alim akan memberikan peringatan kepada seorang tentang bahayanya an-nar, bahayanya jahannam, sehingga memberikan peringatan-peringatan terkait perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam neraka jahannam. Disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala dalam kitabnya Wasaya al-Abali al-Abna, ya bunayya idza lam tahtarim, naam, idza lam tahtarim ustadzaka fawqa ihtiramika li abika lam tastafid min ilmihi syai'a. Wahai anakku, kata beliau rahimahullah ta'ala, bila kamu tidak memuliakan ustazmu, bila kamu tidak memuliakan gurumu melebihi engkau memuliakan ayahmu, orang tuamu, maka engkau tidak akan bisa mengambil faedah dari ilmunya sedikit pun. Engkau tidak akan bisa mengambil faedah dari ilmunya. Menunjukkan bentuk penghormatan, memuliakan, menghormati seorang alim adalah sebagai bentuk perkara yang disunahkan di dalam Islam, yang pertama. Kemudian yang kedua, akan bisa dengannya seorang hamba mengambil faedah-faedah ilmu yang dimiliki oleh dirinya. Nah, kisah yang ma'ruf yang berkisah ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berada di kendaraan, sementara itu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma membawa tali kekang kendaraan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ubay bin Ka'ab seorang sahabat Rasul yang terkenal paling faham dan mengerti ayat-ayat Al-Quranul Karim, karena Ubay bin Ka'ab ini termasuk dari seseorang yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menugaskan beliau untuk menulis wahyu-wahyu yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibn Abbas berguru kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Falhasil ketika Ubay bin Ka'ab melihat yang menuntun kendaraannya adalah keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas termasuk dari keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari paman Rasul yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib, termasuk dari ahli al-bait yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di dalam hadisnya agar seorang muslim memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Abbas termasuk dari mereka. Maka Ubay bin Ka'ab pun beliau turun dari kendaraannya dan memerintahkan Ibnu Abbas untuk kemudian naik kendaraannya. Nah, biar beliau saja yang menuntun kendaraan tersebut. Namun Ibnu Abbas bersikukuh untuk kemudian terus menuntun kendaraan Ubay bin Ka'ab sebagai gurunya, sambil mengatakan perkataan yang ma'ruf, hakadha umirna bi'ulama'ina, seperti inilah kita ini diperintahkan untuk melakukannya kepada alim ulama kami, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, bahkan mereka para ulama menyebutkan, memuliakan para ulama, para ahli ilm adalah termasuk dari bentuk memuliakan syiar-syiar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk dari bentuk syiar, memuliakan syiar Allah Azza wa Jalla yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَا يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla, maka yang demikian termasuk dari bentuk ketakwaan hati seorang manusia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan makna dari syiar adalah sesuatu yang dipuji, dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentulah mereka para ulama masuk dalam kategori tersebut. Kedudukan mereka dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahkan Allah mengambil persaksian mereka para ulama, Allah gandingkan dengan persaksian mereka para malaikatnya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Dan mereka para ulul ilm. Bahkan Allah perintahkan agar seorang untuk bertanya kepada ahli ilm, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yakni mereka para ulama. Naam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, al-ulama'u hum fil ardi bimanzilatin nujumi fis sama'. Para ulama di permukaan bumi ini kedudukan mereka seperti halnya bintang-bintang yang ada di langit. Bintang-bintang yang ada di langit. Kedudukannya sama seperti mereka para ulama. Bihim yahtadi al-hiranu fi dhulumat. Dengan bintang-bintang itulah orang-orang yang ragu di dalam menentukan arah jalannya, mereka bisa terbimbing ketika mereka berada di kegelapan malam. Karena boleh seseorang untuk kemudian menjadikan bintang-bintang ini sebagai petunjuk arahnya ketika safar. Wa bin najmi hum yahtadun. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam firman-Nya yang mulia, dan dengan bintang mereka menjadikannya sebagai petunjuk. Artinya petunjuk arah. Ketika mereka berlayar, ketika mereka berada di padang pasir, dan yang semisalnya. Nah. Kemudian disebutkan pula oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa hajatun nasi ilaihim a'azamu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Dan hajat manusia kepada mereka para ulama, kata beliau rahimahullah, jauh lebih besar dibandingkan hajat mereka kepada makan dan minumnya. Hajat mereka kepada ulama jauh lebih besar dibandingkan hajatnya mereka pada makan dan minumnya. Sudah masuk waktu isya ini? Berapa? 2 menit lagi. Nah. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala dalam kitabnya yang masyhur Aqidah Tahawiyah. Naam. Tatkala beliau menyebutkan dalam kitab Aqidah tersebut prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah yang wajib diyakini, yang dengannya sebagai pemisah pembeda antara ahli al-haq dengan ahli al-batil. Dibedakan antara mereka siapa ahli sunnah dan siapa ahli bid'ah. Lalu menyebutkan prinsip-prinsip keyakinan-keyakinan ahli sunnah yang diselisihi oleh mereka para ahli bid'ah, ahli dhalal. Kemudian beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut, wa ulama'us salafi minas sabiqin wa man ba'dahum minat tabi'in ahlul khairi wal athari wa ahlul fiqhi wan nazari. Dan para ulama dari generasi salafun as-salih yang mendahului kita dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi setelah mereka, dan generasi setelah mereka dari kalangan para tabi'in adalah ahlul khairi wal athar, orang yang memiliki kebaikan dan memiliki asar riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab mereka itulah tersampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa ahlul fiqhi wan nazar, mereka adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan di dalam agama ini. La yuzkaruna illa bil jamil. Al-Imam Ath-Thahawi rahimahullah mengingatkan dalam kitab tersebut, maka mereka tidaklah disebut kecuali dengan perkataan-perkataan yang indah, yang bagus, berisikan pujian, sanjungan, penghormatan. Wa man dzakarahum bisu'in fa huwa 'ala ghairi sabil. Dan belum menyebutkan siapa yang menyebut mereka dengan kejelekan, maka mereka bukan di atas jalan yang dilalui oleh mereka ahli sunnah at-ta'ifah al-mansurah yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sehingga dengan ini beliau rahimahullahu taala menyebutkan di antara perkara yang membedakan ahli sunnah dengan ahli dhalal adalah sikap mereka kepada alim ulamanya. Ahli sunnah adalah seorang yang terkenal menyebutkan kebaikan-kebaikan ulamanya, menghormati mereka, mengetahui haknya. Adapun ahli ad-dalal adalah mereka orang-orang yang mencaci, mencela orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, alamatu ahli al-bid'ah zahiratun badiyah. Sesungguhnya tanda-tanda seseorang dikatakan sebagai ahli al-bid'ah itu sangat nampak, sangat jelas sekali, kata beliau rahimahullah. Wa min azhari alamatihim syiddatu mu'adatihim li hamlati akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dari tanda yang paling jelas yang dimiliki oleh mereka ahli al-bid'ah adalah nampak jelas dan sangatnya permusuhan mereka terhadap siapa saja yang membawa khabar-khabar hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenci mereka, merendahkan mereka, bahkan menjelek-jelekkan mereka. Ini beliau menyebutkan sebagai tanda dari tanda-tanda ahli al-ahwa, ahli al-bid'ah, wal iyadz billah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Masih kita sebutkan beberapa perkataan dari para salaf yang menjelaskan termasuk dari prinsip yang dikenal di kalangan mereka para salafun salih adalah mengagungkan mereka para al-ulama. Disebutkan oleh al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, al-waqi'atu fi ahli al-ilmi min kaba'iri dzunub. Mencela ahli al-ilm, seorang yang memiliki ilm, ini beliau mengatakan termasuk dari dosa-dosa besar, wal-iyadz billah. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, man istakhaffa bil-ulama zahabat akhiratuhu. Seseorang yang merendahkan para ulama maka akan hilang akhiratnya. Hilang akhiratnya. Wal-iyadzubillah. Kalau semisal dunia yang hilang masih bisa dicari. Tapi kalau akhirat yang hilang kemana mencarinya? Wal-iyadzubillah. Wa man istakhafa bil umara zahabat dunya. Seorang yang merendahkan para umara akan hilang dunianya. Wa man istakhaffa bil ikhwani dhahabat muru'atuhu, seseorang yang merendahkan saudara-saudaranya maka akan hilang muru'ahnya, ia tidak dihormati oleh mereka, tidak disegani oleh mereka dan dimuliakan oleh mereka. Nah, dan bahkan Al-Hasan ibn Zakwan rahimahullah mengatakan, la tadhkuril ulama bi syai fa yumitullahu qalbak. Janganlah kamu menyebutkan mereka para ulama sesuatu yang berisikan mencela mereka, maka nantinya Allah Azza wa Jalla akan mematikan hatimu wal iyadzu billah, sehingga tidak lagi mengenal al-haq dan batil, sehingga rugi akhiratnya. Tayyib, ini beberapa riwayat terkait bab yang tadi kita sebutkan. Adapun kelanjutan dari penjelasan ini kita akan bacakan pada pembahasannya setelahnya insyaallah taala. Ada pertanyaan, apakah boleh membuat sebentar. Ini tolong anak-anak kecil kalau tanya yang enggak perlu enggak usah tanya ya. Masa membuat taklim di kamar mandi, ada-ada aja ini. Kalau yang enggak perlu enggak usah tanya. Ada pertanyaan, apakah pengikut Habib menggunakan dalil ini sebagai hujjah mereka dan bagaimana cara menasihati para pengikut Habib? Ya mungkin maksudnya dalil yang menjelaskan memuliakan para ulamanya. Ya kita katakan kepada mereka menghormati memuliakan as-salihin termasuk di kalangan dari kalangan mereka para ulama adalah perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Akan tapi yang perlu diingat adalah mengetahui batasan-batasannya. Yang dilakukan oleh kebanyakan mereka para ahli tasawuf, para tarekat, terkait sikap-sikap mereka kepada tarekatnya melebihi sesuatu yang diarahkan dan dianjurkan oleh mereka para ulama, sampai akhirnya mereka mengkultuskan syekhnya, sampai akhirnya maaf-maaf saja mengalap berkah dari para masyayikh-masyayikhnya. Dan ini yang nampak, air minum bekas ta'lim mungkin dijadikan sama mereka rebutan, katanya berkah. Nah, mereka mencontoh sikap para sahabat Rasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan memang terdapat beberapa riwayat mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga ada sebagian mereka tidak bisa mensifatkan seperti apa wajah Rasul. Karena ketika ia masuk Islam, ia senantiasa menundukkan wajahnya, tidak berani menatap Rasul karena sungkan, segan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Rasul yang demikian. Sehingga ia tidak bisa mensifatkan seperti apa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula terdapat riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, wa min nadhihin wa na'il. Ada yang menuangkan air, Rasul berwudu dari air tersebut, dan ada pula yang mengambil air bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka gunakan untuk diusapkan ke pakaiannya dan yang semisalnya dalam rangka mencari berkah dari bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan ada salah seorang yang mengambil keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam dicampur dengan parfumnya, dan Rasul tidak mengingkari yang demikian. Bahkan ketika Rasul berludah, mereka mengambil ludah Rasul kemudian berebut, kemudian dioleskan ke badannya. Rasul tidak mengingkari. Namun yang perlu digarisbawahi di sini, sikap-sikap para sahabat Rasul hanya mereka berikan, hanya mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka lakukan selama Rasul masih hidup. mereka lakukan kepada Rasul saja, dan yang kedua mereka lakukan pada saat hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diriwayatkan ketika Rasul meninggal mereka berebutan mencari pakaiannya Rasul, dijadikan sebagai ajang kemudian mereka mencari berkah. Tidak demikian. Tidak diriwayatkan mereka melakukan yang demikian kepada Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, dan para pembesar sahabat Rasul yang lainnya. Menunjukkan sikap mereka hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semasa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dibolehkan. Nah, ada banyak dilakukan oleh para tarekah tasawuf kepada para habib-habibnya, kepada para wali-walinya, jauh dari ajaran yang kita dapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga falhasil ketika syekh tarekatnya meninggal dunia, akhirnya para murid-muridnya terfitnah dengan kuburannya, sebagaimana mereka terfitnah ketika hidupnya. Mereka merasakan rizki yang kurang, yang mereka datangi bukan masjid tapi syekhnya. Ketika mereka tertimpa kemadaratan, mereka mendatangi syekhnya, bahkan mereka mengalap berkah pada jasad syekhnya. Falhasil akhirnya sampai menjadikan kuburan syekhnya tersebut ketika meninggal sebagai ajang mereka bertaqarrub beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini diharamkan di dalam Islam dan termasuk dari syirik besar yang mengeluarkan seorang dari Islam dan menghapus semua amalan-amalan kebajikannya. Afan Ustaz, mau nanya, bolehkah sholat sambil memakai tas? Ya, kalau semisal tasnya tersebut tidak mengganggu, tidak masalah. Semisal di situ ada barang yang berharga, yang butuh antum jaga. Kalau semisal ternyata antum letakkan, dikhawatirkan nantinya akan diambil orang, ini tidak masalah. Tapi kalau semisal ternyata mengganggu, ya afdalnya ditaruh. Nah, nanti sholat pakai ransel. Enggak boleh dia. Apakah sholat dalam keadaan ternyata memakai tas selempang yang panjang ketika ruku itu selonjor tasnya ke bawah. Nah, diletakkan di hadapan antum. Ini tentu lebih afdal. Apalagi kalau semisal ternyata mengganggu kekhusyukan saudara antum yang ada di sampingnya. Ya mungkin antum tidak terganggu. Ya, tapi kalau semisal mengganggu jangan. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain. Seperti membawa anak kecil juga diperhatikan. Afan Ustaz, kan ada sunahnya Rasul ketika sholat menggendong Umamah. Nah, ini Rasul ketika itu belum menjadi imam. Tapi kalau semisal antum praktekkan sementara di samping kanan kiri antum ada ikhwan-ikhwan yang lainnya sehingga mereka terganggu kekhusyukannya, ya lebih afdal antum batalkan sholat antum. Antum tunggu di belakang sana, diamkan anak antum sampai diam baru sholat, kasihkan ke uminya. Nah, ini jauh lebih afdal. Jangankan mengganggu seseorang sholat dalam hal suara yang kentara, benar-benar mengganggu. Mengganggu seorang dalam urusan bau saja Rasul melarangnya. Man akala thauman aw basalan fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza bihi banul insan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasul menyatakan barang siapa yang memakan bawang merah atau putih, disebutkan oleh mereka para ulama, artinya memakannya mentah-mentah. Memakannya mentah-mentah. Karena Rasul menyebutkan dalam riwayat, fa in kuntum la budda akilina fakuluha tabakhan. Kalau kalian memang perlu untuk memakannya, maka makanlah bawang merah dan putih dalam keadaan sudah dimasak. Ini boleh. Nah, karena baunya lebih kurang dibandingkan makan ketika mentah. Rasul mengatakan barang siapa makan bawang merah dan bawang putih dalam kondisi mentah dia memakannya, maka fala yaqrabanna masjidana, janganlah dia mendatangi masjid kami, kata Nabi alaihi salam. Fa innal malaika tata'azza mimma yata'azza bihi banul insan, karena malaikat terganggu sebagaimana terganggunya para manusia yang lain. Mereka para ulama menyebutkan walaupun hadis ini terkena kepada larangan seorang memakan basol awi saum, bawang merah atau bawang putih dalam keadaan mentah, masuk pula di dalamnya makanan apa saja atau bau apa saja yang mengganggu orang yang berada di sekitarnya. Ini dilarang Nah, makan durian. Ya, kan durian. Oh. Masya Allah, senangnya dia, bau durian terus. Nggak hilang-hilang. Sampai malam masih bau durian. Makanan terenak dan terawet rasanya. Nah, ya kasihan orang yang di samping kanan kiri antum. Nah, apalagi kalau semisal keluarnya pas sujud, ya kan? Pas di sampingnya. Atau masuk pula di dalamnya mengenakan pakaian-pakaian yang bau. Ini perhatikan para tulab. Nah, mengenakan pakaian-pakaian yang bau. Ini sering kita sebutkan. Karena pada sebagian kesempatan ana masih menjumpai ada yang demikian. Nah, pakai pakaian yang bau ini juga diperhatikan. Peci yang bau. Peci yang bau. Jadi tolong kalau pakai baju disortir ya. Ya, disortir. Anak-anak yang TA, yang tahfidz itu perhatikan. Kalau yang gede-gede ini mungkin ma'ruf sudah mendekati dewasa dia. Nah, pakai baju yang robek aja enggak mau. Sisirnya kalau enggak ke tengah enggak mau dia. Kalau enggak mau digundul, kalau dicukur gundul enggak mau dia. Nah, iya Pak ya. Tapi kalau yang masih di bawah-bawahnya kadang kurang ngerti dalam hal kebersihan. Peci sudah sebulan masih dipakai. Bajunya masya Allah haram main bagus. Baru beli Ustaz. Tapi kaosnya sudah seminggu. Nah, ini juga diperhatikan. Ini dalam bab ini ana minta untuk seorang benar-benar perhatian dalam bab tersebut. Nah, ini termasuk dalam bentuk memuliakan masjid. Nah, di sini ada pertanyaan, kalau semisal seorang berada di majelis ta'lim seperti kita saat ini, ataukah ketika daurah, apakah dianjurkan untuk mengucapkan salam? Ya jawabannya tentu tidak. Yang demikian tidak kita kenal dari kalangan mereka para ulama. Nah, kalau semisal setiap yang pergi mengucapkan salam, ya apa jadinya? Enggak jadi ta'lim nanti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nerangkan qala Rasul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Enggak jadi ta'lim itu, bubar nanti ta'limnya. Nah. Tapi ya cukup ketika antum sedang bermajlis, mungkin satu keperluan atau yang semisalnya, ketika datang mengucapkan salam, ketika pergi juga mengucapkan salam kepada mereka. Atau tadi yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, seorang alim ketika mengajari muridnya di satu ruangan, hanya beberapa orang di antara mereka ucapkan salam ketika datang. Adapun ketika pergi dari tempat tersebut, ia kembali mengucapkan salam kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafadhal wa hafidhakumullah.